bagaikan debu yang melekat di dahi. Sirna nasional tak bila turun hujan. Itulah gambaran cintamu, datang dan pergi berlalu. Engkau tinggalkan diri jantungku. Aku tak mau seorang pun tahu.